ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat pendengaran, nikmat mata, nikmat dikasih akal, dikasih hati, dan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwati fillah, pada subuh hari ini insyaallah kita akan mempelajari atau memperbaiki bacaan kita di dalam surat Al-Alaq. Di dalam surat Al-Alaq atau Iqra. Kita akan belajar membacanya dan memperbaiki sedikit demi sedikit bacaan kita dan memahami isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Kita baca tafsirnya insyaallah taala. Namun sebelum itu kita belajar terlebih dahulu. Kita sama-sama belajar. Kita membaca surat Al-Alaq. Tapi ana baca terlebih dahulu kemudian antum mengikutinya untuk naam bisa naam mendengarkan dan memperhatikan cara bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Wahyu untuk mencobanya. A'udzu. Ahsantum, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Alamsa. Taib ahsantum. Sekarang kita akan membaca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perlu diperhatikan di sini. Di sini ada huruf I. Dibaca I kemudian ketemu dengan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada lima. Apa saja? Ba, to, ko, ja, dal. Di sini huruf kof. Disukun maka dibaca qalqalah. Artinya dipantulkan. Iqra Naam. Iqra, pakai qaf. Iqra bis, kemudian di situ ada huruf sin sukun. Maka dikasih naam haknya, yaitu sifatnya hamas. Hamas. Naam, sehingga dikeluarkan nafas sedikit. Bis, ya, bis, ya. Iqra bismi rabb. Kemudian huruf ba bertasdid, maka dinabah, ditekan. Rob, rob bikal. Iqra bismi rabb, ditekan, ya. Rob bikal ladzi, pakai za. Za di mana ujung lidah ya, nah, digigit dengan gigi atas dan bawah, keluar sedikit. Alladzi, alladzi, nah. Alladzi, kemudian khalaqa. Kha huruf tebal, dan vokal huruf tebal berbentuk huruf o. Kha, bukan kha, tapi kha. Huruf tebal vokalnya huruf o. Nah, kha. Kemudian lam tipis, khala. Tipis itu akan muncul ketika kita senyum, maka akan terbentuk tipis. Kemudian qaf huruf tebal lagi. Kholako, kholako. Nah, jangan dibaca tebal semuanya. Kholako, kholako. Jangan, tapi dengan senyum. Huruf lamnya tipis, tebal, tipis, tebal. Kholako, kholako. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan Pak Busron untuk mencobanya. Iqra-nya dipantulkan ya. Iqra, iqra. Ulangi. Iqra. Baik, ahsantum. Silakan Mbah Parman. Taip. Iqra, iqra, iqra. Taip. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang sekali lagi, Mbah. Iqra. Taip, ahsantum. Silakan Akhi Nadia untuk mencobanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Taip. Iqra ini dipantulkan ya. Iqra, iqra. Iqra, pakai qa. Bukan iqra tapi iqra, iqra. Dikol-kolahkan. Baik. Ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Naam. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kha, menggunakan huruf kha. La tipis. Khala, kha. Kha tebal lagi. Khalaqal. Kemudian ada alif lam, maka jangan dipantulkan. Jangan khalaqal, khalaqal. Jangan, jangan dipantulkan. Tapi dimiringkan lidahnya ke kanan atau ke kiri. Khalaqal kemudian nun mati ketemu sin, maka hukumnya ikhfa, dibaca samar-samar. Ee dengan berdengung. Nah, dan ditahan. Khalaqal insana, sinnya dua harokat, panjang dua harokat. Insana, kemudian nun mati ketemu ain, hukumnya izhar, dibaca jelas tanpa dengung. Min ya. Khalaqal insana min alaq. A tipis, lam tipis, qaf tebal. Alaq. Nah, jangan tebal semuanya. Alaq. Nah, tapi tipis dengan senyum. Alaq. Khalaqal insana min alaq. Naam. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Naam. Khalaqal insana min alaq. Silakan Abu Fadlan untuk mencobanya. Taib ahsantum. Silakan akhirnya Tulha. Taib. Akhirnya Ya'qub. Taib. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq kena diakhirkan kan alakin, alakin disukunkan atau ketika berhenti dia sukun, maka jadi kolokola alaqo. Nah, alaqo, jadi pantulkan ko. Nah, alaqo. Kemudian yang berikutnya, iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Di sini sama dengan yang pertama, dibaca pantul. Iqra. Kemudian warab buka. Di sini ada ba bertasdid, maka ditekan. Warab buka. Kemudian alif lam. Warab bukal tanpa dipantulkan. Warab bukal. Kemudian ak. Huruf kaf termasuk huruf hafes. Dikeluarkan nafasnya ak ya, seperti kita azan Allahu akbar pakai ak Allahu akbar Allahu akbar pakai ak ya. Nah, jangan Allahu akbar ak, bukan ak tapi ak ya. Huruf haf dikeluarkan nafasnya. Nah, demikian juga akram. Iqra wa rabbukal akram. Naam. Iqra wa rabbukal akram. Silakan akhina Nadi. Ak keluar nafasnya. Ak. Taib. Ro-nya huruf tebal. Ro tebal dibaca O. Warob, bukan warab, tapi warob bukal akram. Sekali lagi. Iqra. Taib. Ihsan, silakan. Akram. Taib. Alladhi 'allama bil qalam. Taib. Alladhi 'allama bil qalam. Alladhi علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي menggunakan huruf za, ujung lidah digigit dengan gigi atas dan bawah, lidah dalam keadaan dikeluarkan sedikit, allazi allazi, jangan allazi, bukan allazi tapi allazi allazi, kemudian allama bukan ain, kemudian ada huruf lam bertasydid allama, maka ditnabrah ditekan allama allama bil bil tanpa dipantulkan bil qa menggunakan huruf qaf bil qalam bil qalam alladhi 'allama bil qalam nam alladhi 'allama bil qalam. Silakan mukhlis untuk mencobanya. Santum, silakan Pak Abdul Somad untuk mencobanya. Lamnya bertasdid maka ditekan. Allama bil qalam. Allama ditekan. Allazinya ditekan, allamanya juga ditekan. Allazi allama bil qalam. Masya Allah, bagus. Silakan Nur Khalis. Baik, Hasantum. Silakan Pak Kasman. Baik, Hasantum. Kemudian yang berikutnya, allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Di sini juga lam bertasdid maka ditekan allamal, kemudian alif lu, alif lam nam tanpa dipantulkan allamal, kemudian nun mati ketemu sin hukumnya ikhfa, dibaca samar-samar dan berdengung. Ya allamal sana ma lam ya lam, nah, mengalir begitu saja ma lam ya lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Naam. Allamal insana ma lam ya'lam. Silakan Pak Wawan untuk membacanya. Baik. Ma lam ya'lam. Ulangi. Jangan dikolok-kolok huruf ainnya. Ya'alam. Tapi malam ya'alam. Jangan pulau matinian. Ya'alam. Malam ya'alam. Allamal insana malam ya'alam. Silakan Pak Wawan ulangi. Baik, Faisal silakan. Jangan dikolkola. Allamal, memang enak dengan kolkola itu. Santai, tapi jangan nah, jangan dikolkola. Nah, sekali lagi supaya tidak kolkola pada alif lam, lidahnya digeser dipalingkan ke kiri. Kalau di tengah-tengah allamal allamal, nah, ini kurang tepat, tapi dimiringkan ke kiri atau ke kanan. Allamal allamal, di lidahnya ke kiri atau ke kanan silakan. Allamal insana ma lam ya'lam. Ulangi Faisal. Ahsantum. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, kita baca 5 ayat terlebih dahulu. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca terjemahannya dan juga tafsirnya. Surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Dan ketika itu Rasulullah berada di Makkah. Hadhihi suratu awwalu suwaril Qur'aniyah nuzulan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini adalah surat yang pertama dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu umur Rasulullah telah masuk 40 tahun. Ketika orang-orang musyrik menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah melalui perantara nenek-nenek moyang mereka, beribadah kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh yang diaplikasikan dalam bentuk patung-patung di depan Ka'bah, maka Rasulullah menjauh, menyingkir dari mereka, uzlah dari mereka, di mana Rasulullah menaiki Gua Hira, bertahan nuts beribadah kepada Allah saja di dalam Gua Hira. Maka ketika Rasulullah bertahanud dalam gua tersebutlah, maka turunlah malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, paling kuat, paling besar, turunlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Fa innaha nazalat alaihi fi mabada'i an-nubuwah. Maka sesungguhnya malaikat Jibril turun, atau sesungguhnya turun surat Al-Alaq ini 5 ayat yang pertama di awal-awal kenabian. Ini surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. 5 ayat yang pertama ini adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi di awal kenabian beliau. Dengan turunnya surat Al-Alaq ini resmi Rasulullah ditunjuk sebagai nabi karena mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Adapun Rasulullah ditunjuk sebagai rasul turunnya surah Al-Mudaththir atau Muzammil, ya. Muzammil apa Mudaththir? Muzammil. Resmi ditunjuk sebagai rasul karena diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada yang lainnya. Kalau nabi dia hanya mendapatkan wahyu. Ya ayyuhal muzammil kum ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, kum bangkitlah, fa'anzir dan berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir dan Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir maka pakaianmu maka sucikanlah. Nakah perintah untuk mendakwakan kepada orang lain namanya Rasul. Maka qulillah fa innaha nazalat alaihi fi mabada fi mabadi mabadi mada'in nubuwah. Maka surat ini turun kepada Nabi Rasulullah, kepada Rasulullah di awal-awal kenabian. Di mabadi an-nubuwah. Idh kana la yadri mal kitab wa iman. Di mana ketika itu Rasulullah tidak mengerti, tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Rasul enggak faham. Ketika itu Rasulullah tidak mengerti kitab dan juga tidak mengerti iman. Faja'ahu Jibril alaihi salatu wassalam. Maka datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Maka datanglah Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah birrisalah, membawa risalah. Wa amarahu ayaqra'a. Di mana Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca. Ayo baca. Dalam keadaan diselimuti atau dipeluk. Nah, sehingga sesak nafas Rasulullah. Fantana'a, maka Rasulullah enggan. Rasulullah menolak membaca. Wa qala, seraya menyatakan, ma ana biqari'in, aku enggak bisa membaca, aku enggak pandai membaca. Falam yazal bihi hatta qara'a, terus menerus mereka jilmatan mengajarkan beliau, membimbing beliau, mentalkinkan kepada beliau, ikhlas bacalah. Aku enggak bisa membaca, aku enggak pandai baca. Baca, bacalah. Sampai Rasulullah mengikuti ucapan Jibril membaca 6 ayat Allah Ta'ala. Fa'anzalallahu alaihi, maka Allah turunkan kepada beliau, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka Rasulullah mengikuti ucapan Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umumal khalqi, keumuman makhluk. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah diciptakan. Umum, seluruh makhluk semuanya diciptakan oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang menciptakan dirinya sendiri, yang ada dengan tiba-tiba. Enggak ada. Semuanya diciptakan oleh Allah. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Umum. Setelah itu, summa khassal insan, Allah mengkhususkan penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, umum. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini khusus disebutkan manusia saja. Kalau tadi umum, sekarang manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Maksudnya apa? Penciptaan anak keturunan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dari tanah tembikar. Tanah yang dikeringkan. Adapun anak cucunya tercipta dari sekumpal darah. Dari air mani kemudian berubah segumpal, jadilah segumpal darah. Falladzi khalaqal insana wa 'atana bitadbirihi. Allah ciptakan dari segumpal darah. Falladzi, Allah, di mana Allah adalah zat yang menciptakan manusia. Wa 'atana bitadbirihi, di mana Allah memperhatikannya dan mengaturnya. Allah menciptakan manusia, memperhatikan manusia dan mengatur manusia. La budda ayudabbirahu bil amri wa nahi. Di mana mesti Allah mengaturnya dengan perintah dan larangan. Ini menunjukkan Allah perhatian. Buktinya Allah perintah dan Allah larang. Kalau dicuekin begitu saja berarti enggak diperhatikan. Adanya perintah dan larangan menunjukkan Allah perhatian dan mengatur manusia. Wa dzalika bi irsalir rasul ilaihim, yang demikian itu dengan cara Allah mengutus kepada manusia rasul-rasul. Wa inzal al-kutub alaihim, dan Allah turunkan kitab-kitab di tengah-tengah manusia. Allah turunkan kitab kepada rasul, yang mana kemudian rasul tersebut mengajarkan kepada manusia, dibacakan ayat Allah, kepada manusia, manusia pun akhirnya mendapatkan ilmu. Ini bentuk perhatian Allah, bentuk pengaturan Allah kepada manusia. Allah perhatian kepada manusia, Allah bimbing manusia, Allah atur manusia, yang mana kitab itu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Walihada zakara ba'dal amri bil qira'ah. Oleh sebab itu setelah Allah perintah untuk membaca, khalaqahu lil insan, maka Allah menerangkan dialah yang telah menciptakan manusia. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, akram, yang paling mulia, yang mulia. Ayat artinya kathiru sifati wasi'ah. Allah itu memiliki sifat-sifat yang banyak dan sifat-sifatnya luas. Allah punya sifat sami', dan pendengaran maha mendengar, dan pendengaran Allah luas mendengarkan. Nams, termasuk isi hati kalian Allah dengar. Allah tahu kalian berbisik-bisik, Allah tahu kalian mengucapkan dan lantang, Allah tahu. Sifat Allah luas. Katsirul karam wal ihsan. Allah itu banyak sekali kemuliaannya dan sangat luas sekali berbuat baik dengan manusia, sangat banyak sekali perbuatan baiknya terhadap manusia. Allah itu nah, berbuat baik dengan manusia sangat banyak. Wasi'ul jud, dan sangat dermawan. Apa yang dibutuhkan manusia dikasih oleh Allah. Apa yang diminta diberi oleh Allah Ta'ala. Alladzi min karamihi an'alima bil ilmi. Di antara bentuk kemuliaan Allah, Allah ajarkan manusia dengan ilmu. Dengan ilmu manusia nah, bisa mengetahui banyak hal, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana untuk bisa mengetahui, mendapatkan ilmu? Maka membacalah. Nah, maka dengan membaca kamu mendapatkan ilmu. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu kalau tidak membaca? Nah, membaca, terkadang membaca tulisan-tulisan, dengan membaca Al-Quran dan Sunnah kita dapat ilmu. Terkadang kita membaca dengan melihat. Nah, mengikuti bacaan juga membaca. Membaca alam semesta ini juga membaca, sehingga kita kenal Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ciptaan Allah luar biasa. Langit tanpa tiang bisa berdiri, matahari yang sangat terang, yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Subhanallah, kita kenal Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan yang lainnya. Allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dan makhluk Allah, Nabi Allah yang paling duluan bisa membaca atau menulis dengan pena, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris sudah bisa menulis, diajarkan dengan menulis. Dan enggaklah kita itu menulis, kalau dapat ilmu dicatat. Bawa pena, bawa buku, dapat ilmu dicatat. Faedah-faedah itu dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah, maka catatlah ilmu itu. Nah, ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Dengan mencatat semakin menempel dalam dada kalian. Mencatatnya di kertas tapi nempelnya dalam dada, sehingga kuat hafalan kalian. Berulang-ulang dicatat, nempelnya dalam dada, sehingga suatu saat tahu-tahu keluar melalui lisan kalian. Cara mengikatnya dengan menulis. Allah lah yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Tadinya tidak tahu, dengan menulis dan membaca, kemudian menulis jadi tahu, jadi mengerti banyak perkara. Fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'an. Allah subhanahu, maka sungguhnya Allah Ta'ala mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan manusia tidak mengetahui apa-apa. Kita lahir itu enggak tahu apa-apa. Sekarang tahu banyak hal. Main HP bisa, naik sepeda motor bisa, ya kan? Bisa baca Al-Qur'an, bisa tafsirnya, bisa mengamalkannya. Bisa mengerti nama-nama benda-benda di sekitar kita. Nah, padahal ketika lahir kita enggak tahu apa-apa. atau Allah yang mengajarkan? Allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui. Wa ja'ala lahu sam'a wal basar wal fu'ad, Allah jadikan untuk manusia pendengaran, penglihatan dan pikiran. Dengan adanya telinga kita bisa mendengar, kita bisa mengetahui banyak hal. Dengan melihat, dengan ada Allah ciptakan bagi kita adanya mata, semua makhluk Allah kasih mata. Mayoritas makhluk punya mata. Dengan mata dia bisa banyak mengetahui banyak perkara, sehingga dapat ilmu. Wal fu'ad, dan Allah kasih mereka hati, Allah kasih mereka pikiran, agar hati mereka bisa memikirkan segala sesuatu. Untuk apa Allah ciptakan benda ini? Untuk apa Allah turunkan Rasul? Untuk Allah apa Allah utuskan, turunkan kitab? Dia berpikir, dia dengarkan, dia lihat kenyataannya, faktanya. Nah, dia pikirkan sehingga dia dapat ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita mata, yang memberikan kepada kita pendengaran, dan memberikan kepada kita fu'ad, hati, pikiran. Wa yassara lahu asbabul ilm, dan Allah menjadikan banyak sebab-sebab ilmu, memudahkan bagi manusia sebab-sebab ilmu, banyak sebab kita bisa mendapatkan ilmu. Dengan mendengar dapat ilmu, dengan melihat dapat ilmu, dengan mencatat dapat ilmu, dengan memikirkan dapat ilmu. Dengan mata, telinga dan hati kita mendapatkan ilmu. Fa'allamahul Qur'an, maka Allah mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Khalaqal insana, yang menciptakan manusia. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Wa 'allamul hikmah, dan mengajarkan kepada manusia hikmah, sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW sampai kepada manusia. Maka para ulama banyak mencatat Al-Quran dan mencatat sunnah. Wa 'allamu bil qalam, dan Allah mengajarkan mereka dengan qalam, dengan pena. Alladzi bihi tuhfadul ulum, yang dengan pena maka terjagalah ilmu-ilmu. Saya lupa, kan ada catatannya. Coba lihat catatan. Oh iya, baru ingat sekarang. Terjaga ilmu dengan catatan-catatan, dengan pena. Waktu itu hukum, dan dengan pena terjagalah hak-hak hamba. Ini tanah saya. Mana buktinya? Ini ada sertifikatnya, ada catatan penanya, ada tanda tangannya, ada capnya. Terjagalah hak-hak hamba dengan kolam, dengan pena. Watakunu rusulan linnas, watanubu manaba khotayahum, maka dengan pena sebagai utusan bagi manusia, sebagai pengganti bagi ucapan manusia. Afwan, saya enggak bisa hadir, tapi ini tulisan si fulan enggak bisa hadir, tapi dia menuliskan surat sebagai pengganti ketidakhadiran dia. Ketika musyawarah, si fulan enggak hadir, tapi dia memberikan tulisan-tulisan seakan-akan dia itu hadir. Dengan pena tersebut seakan-akan dia hadir. Ada catatannya, seakan-akan itu pembicaraan dia. Falillahil hamdu wa minnah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada hambanya. Alladzi an'ama ala ibadihi, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada hamba-hambanya. Bihadzin ni'am, dengan nikmat-nikmat ini. Nikmat apa? Pendengaran, penglihatan dan fikiran, hati. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat yang banyak kepada hambanya. Dengan nikmat ini, allati la yaqdiruna laha ala jazai wala syukur, yang mana la yaqdiruna laha ala jazai wala syukur, yang mana hamba, para hamba itu termasuk manusia, tidak mungkin akan mampu mensyukuri nikmat ini. Coba kamu lihat di rumah sakit, orang yang tuli, orang yang buta, orang yang gak bisa berpikir, yang dia gila. Kamu akan terasa nikmat. Ya Allah, untung saja saya bisa melihat, untung saja saya bisa mendengar, untung saja saya bisa berpikir. Kamu akan merasa mendapatkan nikmat yang banyak ketika kamu melihat orang yang bisu, tuli, buta dan tidak bisa berpikir. Namun kalau kamu enggak pernah ke rumah sakit, enggak pernah lihat orang yang memiliki kekurangan, kamu merasa enggak dapat nikmat. Seberapa pun bentuk syukur kamu kepada Allah Ta'ala yang memberikan nikmat ini, belum cukup. Karena tiga nikmat ini nikmat yang paling besar. Termasuk nikmat yang besar. Dengan tiga nikmat ini, kamu bisa mengenal Islam. Sehingga kamu menjadi orang yang beriman. Dan ini nikmat yang paling besar. Dengan tiga perkara ini. Pendengaran, penglihatan, dan fikiran. Yaitu hati. Di mana manusia ini tidak akan mungkin mampu untuk mensyukuri nikmat ini. Baru tiga nikmat ini saja tidak akan mampu. Apalagi nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Summa manna 'alaihim bil ghina wasi'atul rizq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada makhluk, kepada manusia, kecukupan-kecukupan. Allah karuniakan kepada mereka kecukupan rizki, kekayaan yang luas, rizki yang luas. Sehingga manusia bisa mendapatkan rezeki dari berbagai macam cara. Dengan mencakul, menanam, dapat rezeki. Dengan berdagang, dapat rezeki. Dengan membantu pekerjaan orang lain, dapat rezeki. Banyak sebab makhluk ini dapat rezeki. Hanya saja makhluk itu tidak bersyukur. Sehingga rezekinya terhalangi. Maka khawatirlah, bersyukurlah pada Allah Ta'ala yang menjadikan kita banyak cara, banyak sebab kita mendapatkan rezeki. Namun tetap saja rezeki seorang hamba sudah dibatasi. Terkadang dia sudah upaya berusaha, tapi dapatnya segitu-segitu saja karena sudah ditetapkan. Namun dia mendapatkan pahala dengan ikhtiar dan usaha yang dia lakukan kalau sesuai dengan syariat. Summa man 'alaihim bil ghina wasi'atul rizq. Walakin al insan, akan tetapi yang namanya manusia dijahili dan kebodohannya, wazulmi dan kezalimannya. Manusia ketika melihat dirinya kaya, dia melampaui batas, sombong, enggak mau beribadah kepada Allah, enggak mau hadir di majlis ilmu, enggak mau membaca Al-Qur'an, enggak mau mendengarkan hikmah, enggak mau belajar hadis, enggak mau mencatat, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau mengajarkan, enggak mau mengamalkan. Dan memang manusia betul-betul bodoh dan zalim. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Demikian yang kita bisa baca dan kita bacakan, yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.